بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jadi kita lanjutkan pelajaran usul fikih kita, yaitu kitab Al-Khulasa fi Usul Fiqh. Pada fasal yang ketiga, yaitu fil awamir wan nawahi. Kita ulangi sedikit ya, tentang bab ataupun fasal yang ketiganya, ataupun bab al-awamir wan nawahi. Nah, ini merupakan fasal penting ya, di dalam terutama di dalam usul fiqh, karena melalui awamir dan nawahi inilah kita bisa beristimbatnya. Apalagi kalau kita merujuk kepada definisi al-hukm syar'i. Ya, karena al-hukm syar'i itu adalah apa? Masih ingat, ikhwan? Al-hukm syar'i. Ya, al-hukm syar'i. Apa itu al-hukm syar'i? Khitabullah ta'ala. Nah, khitabullah. Al-mutalliq. Al-mutalliq bi af'al al-mukallif. Terus. Apa namanya? Takhir. Iya, ibtila. Kan gitu ya. Takhir dan apa satu lagi? Wat'an. Wat'an. Wat'an. Iya, wat'an. Baik, nah demikian. Nah, jadi kalau kita perhatikan ibtila, itu kan tuntutan ya. Ibtila tuntutan. Nah, oleh karena itu maka ibtila, takhir ataupun wat'an, semua itu muncul dari awamir wan nawahi. Ya, karena secara garis besarnya ya, dan secara hukum kebiasaan lah kita bilang ya, hukum adat, kita gak akan bergerak ataupun kita tidak akan melakukan sesuatu kalau misalkan tidak ada yang nyuruh. Kita akan tetap berdiam diri kalau misalkan gak ada perintah, dan kita akan melakukan sesuatu yang kita mau kalau misalkan gak ada larangan. Kan gitu. Oleh karena itu, babul awamir wan nawahi ini merupakan bab penting ya, pasal yang penting untuk kita pahami ya, pasal yang penting di dalam usul fikih untuk kita pahami, agar kita mampu beristidlal ataupun mampu beristimbat. Nah, begitu. Baik, awalan al-amr. Jadi yang pertama adalah al-amr, ataupun yang kita bahasa Indonesia kan dengan perintah. Maka kita harus paham ya, apa itu perintah, apa itu bentuk perintah, dan apa itu tujuan dari perintah ya, apa itu hasil perintah dan sebagainya kan. Nah, pertama-tama ta'rifnya, arrafa jumhurul usuliyyin al-amra bi annahu al-qawlu al-qaribu lil fi'li bila 'uluwin wala isti'la'in. Nah, ini ta'rif al-amr yang didefinisikan oleh jumhurul usuliyin. Berarti ada definisi lain di sana ya, oleh sekelompok ahli usul. Ya, namun jumhur usul mendefinisikan perintah itu dengan mengatakan adalah perkataan yang menuntut untuk dibuat, untuk dilaksanakan. Ungkapan yang menuntut untuk dilakukan. Nah, ini namanya amr. Jadi kalau ada sebuah ungkapan yang menuntut untuk dikerjakan, maka ungkapan tadi itu kita namakan dengan al-amr. Nah, ini definisi amr menurut jumhurul usuliyin, dengan catatan bila uluwin wala isti'la'in. Jadi dengan catatan tidak mesti, tidak ataupun tidak ada ketentuan ataupun tidak ada syarat ulu dan tidak ada syarat isti'la. Tidak ada syarat tinggi dan tidak ada syarat meninggi. وَشَرَّطَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ الْعُلُوَ. Tapi sebahagian orang-orang usul ada yang mensyaratkan ulu, walau tadi jumhur tidak mensyaratkan. Berarti kalau mensyaratkan ulu, kira-kira kita bilang begini definisinya: al-qawlu taribu lil fi'li bil uluwi, ataupun ala wajhil uluwi, kan begitu. Nah, wa huwa ay yakuna al-amir a'la rutbatan minal ma'muri. Dan yang dimaksud dengan al-ulu sendiri, atau yang kita bahas Indonesia kan tadi itu tinggi, artinya adalah bahwa si pemerintah, maksudnya si yang memerintah gitu ya, bahwa yang memerintah itu memang derajatnya lebih tinggi dari orang yang diperintah. Ya, jadi orang yang memerintah itu derajatnya lebih tinggi, ya, artinya memang jelas sesuai dengan maknanya tinggi, dia itu memang tinggi, ya, lebih tinggi daripada yang diperintah. Nah, ini definisi oleh sebahagian orang usul, yaitu mesti ada persyaratan ulu di dalam ungkapan amr, baru bisa dibilang amr, maksudnya begitu ya, baru bisa dinyatakan bahwa ungkapan tersebut adalah ungkapan amr. Nah, kemudian lebih lanjut musannif mengatakan wa syarrata Abul Husain Al-Basri al-Isti'la'ah. Sementara Abu Husain Al-Basri dan beberapa ulama lainnya, ya, beberapa masyayikh ataupun imam-imam lainnya, itu mensyaratkan amr dengan isti'la. Berarti kalau kita definisikan menurut Abu Husain Al-Basri ini, ya, definisi amr adalah al-qawlu talib lil fi'li ala wajhil isti'la ataupun bil isti'la'i, yaitu meninggi, ya, kalau kita paksakan tadi bahasa Indonesianya, ya, meninggi. Nah, demikian. Nah, meninggi itu sendiri maksudnya adalah yang memerintah merasa tinggi, ya, musta'lian fi amrihi, ya, merasa tinggi di dalam perintahnya, ya, di dalam suruhannya. Ya, dia meninggi, ya, dalam keadaan meninggi di dalam suruhannya. Menyombong ataupun meninggi lah kita bilang, ya, di dalam suruhannya. Bi ayyatrubal fi'la bi sifatil isti'la, ya, yaitu dengan menuntut untuk dilakukan, ya, pekerjaan tersebut, ya, dengan menuntut untuk dilakukan perbuatan itu bi sifatil isti'la, ya, dengan sifat menyombong ataupun meninggi. Nah, demikian. Wa in kana qalla rutbatan minal ma'mur. Nah, ini keadaan seperti ini bisa saja terjadinya itu si yang memerintah secara derajat lebih rendah ataupun lebih kecil daripada yang diperintah, ya, karena yang terpenting dia isti'la di situ, begitu. Mau dia tinggi, mau dia nggak tinggi, ya, oleh karena itu di sini musannif mengatakan wa in kana qalla rutbatan minal ma'mur. Nah, jadi walaupun si amir tadi, orang yang memerintah tadi, derajatnya lebih rendah daripada yang diperintah. Nah, ini syarat dari Abul Husain Al-Basri. Jadi ungkapan itu bisa dibilang perintah ataupun ungkapan itu bisa dibilang amar, ya, jika dia itu isti'la, ala wajhil isti'la. Nah, demikian dari arah isti'la, adanya indikasi meninggi. Nah, kalau misalkan tidak ada indikasi meninggi, maka itu ungkapan itu tidak dinamakan dengan amar menurut Abul Husain Al-Basri. Nah, maka kesimpulannya, ya, faedah yang bisa kita ambil, al-ulu itu sifatul mutakallim. Jadi kalau ulu ataupun yang kita bahas ini akan tinggi tadi, nah, tinggi ini sifat si orang yang berbicaranya. Sementara isti'la itu sifat kalamnya, di mana orang yang berbicaranya ataupun orang yang memerintah dia enggak tinggi, hanya saja dia meninggi. Nah, oleh karena itu berarti sifat kalamnya. Nah, demikian. Sampai di sini mafhum? Nah, kemudian musannif membawakan dalil, ya, untuk ta'rif jumhur. Wa mimma yadullu ala adam ishtiratihima qawluhu ta'ala hikayatan an fir'auna fi hashiyatihi famada ta'murun fasamma kalamahum amran. Nah, faedah yang bisa kita petik dari musannif di sini ya, tentang musannif di sini adalah seakan-akan musannif lebih condong kepada definisi jumhur ataupun ta'rif jumhur ya, ketimbang definisi sebahagian ahli usul ataupun definisinya Abu Husain Al-Basri. Kenapa? Di sini dia memperkuat ta'rif jumhur dengan membawakan dalil untuk ta'rif jumhur, di mana dia katakan dan di antara bukti ataupun dalil ataupun dasar ya, ataupun asal tidak disyaratkan keduanya ya, tidak disyaratkannya keduanya untuk amar adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang Fir'aun kepada pengikutnya ya, di hasyiyati ya, bercerita tentang Fir'aun kepada pengikutnya. Apa itu dia firman Allah? Famada ta'murun? Maka apa yang kalian sarankan? Maksudnya apa yang kalian perintahkan? Ya, ini ungkapan Fir'aun ya, ungkapan Fir'aun terhadap hasyiahnya ataupun pengikutnya. Nah, di sini Allah bercerita tentang Fir'aun, yang di mana Fir'aun ya, hikayatan an Fir'aun, di mana Fir'aun berkata kepada hasyiahnya, "Famada ta'murun?" Apa yang kalian perintahkan? Nah, hasyiah kan berarti secara derajat itu lebih rendah daripada Fir'aun. Nah, fasamma kalamahum amran. Maka di sini dia menamakan kalam mereka itu perintah. Ungkapan mereka tadi adalah perintah. Ya, mereka menamakan ungkapan hasyiahnya Fir'aun itu. Ya, di sini dia menamakan ungkapan hasyiahnya Fir'aun itu adalah perintah. Nah, berarti artinya sesuatu itu, suatu ungkapan itu dinamakan dengan perintah, itu tidak disyaratkan ulu. Dan juga tidak disyaratkan isti'la. Kenapa? Oke lah ulunya. Dari mana indikasi isti'la-nya? Nah, maka di sini dijelaskan oleh musannif. Wahum aqallu minhu rutbah. Nah, kita tahu bahwa hasyiah itu lebih rendah daripada Fir'aun. Kan gitu ya, hasyiah derajatnya lebih rendah daripada Fir'aun. Wala syakka, nah tentang masalah isti'la'nya, bahwa tidak disyaratkan isti'la juga. Wala syakka annahum kanu yatakallamuna ma'ahu bi'adab. Pasti tentunya kita yakin, ya kan? La syakka, yakin bahwa mereka ketika berkata ketika berbicara terhadap Fir'aun itu pastinya dengan adab, enggak mungkin dengan meninggi, kan gitu ya. Ya duna isti'la, ya enggak mungkin dengan meninggi, duna isti'la'in. Li'annahum kanu ya'taqiduna fihi al-uruhiyyah. Kenapa mereka harus beradab berbicara terhadap Fir'aun? Karena mereka yakin bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan. Li'annahum kanu ya'taqiduna fihi al-uluhiyyah. Karena mereka berkeyakinan bahwa pada diri Fir'aun itu terhadap keilahiyahan, ketuhanan. Au yujamaluna, yujamalunahu 'alaiha. Apa yujamalunahu? Jamara. Hah? Oh iya, ataupun apa namanya itu ya, berbahasa basi gitu ya. Kalaupun mereka tidak berkeyakinan bahwa padanya terdapat keilahian, tapi itu bentuk bahasa basi. Ya, bahasa basinya mereka terhadap Fir'aun, ya. Yujamalunahu 'alaiha, ya, dengan kalimat-kalimat adab tadi. Kan gitu. Nah, jadi dari sinilah ya. Beliau beristimbat bahwa amar itu ada mishtiratihima, yaitu ada mishtiratil uluwi wal isti'la'i. Nah, demikian. Kemudian musannif melanjutkan, wa iyyakana fahuwa istilah. Tapi yang manapun itu, kita katakan ta'rifnya tetap secara istilah, baik bil uluwi ataupun ala wajhil isti'la'i. Wallahu a'lam bishawab. Wa mithalul amr qawluhu ta'ala wa aqimus salata fahuwa talabun li fi'liha. Dan contoh daripada ungkapan amr adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata, dan tegakkanlah salat. Maka ungkapan ini ya, fahuwa, maka ungkapan ini talabun li fi'liha, ya, menuntut untuk dilakukan, menuntut untuk dikerjakan. Maksudnya sholat itu untuk ditegakkan. Nah, ini contoh amar. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa nanti masalah dilalah amar ya, dilalah amar itu nanti. Baik, sekarang kita masuk ke sighatul amr. Nah, bagaimana bentuk amr itu ya? Jadi mana ungkapan yang bisa kita bilang amr dan mana ungkapan yang dia itu bukan amr? Ya, karena kalau misalkan dia bukan amr, tentunya kita enggak akan bergerak, kan gitu ya. Umpama kalau ada orang yang berbicara Muhammad pergi, kan gitu. Nah, kita ngapain bergerak? Tapi kalau misalkan pergilah kau, kan gitu. Ya, maka kita bergerak, kan gitu. Nah, demikian. Oleh karena itu kita mesti mengenali mana yang sighatul amr, mana yang bukan sighatul amr. Nah, atau dengan kata lain kita perlu mengenali sighatul amr. Ya, selain daripada sighatul amr ya berarti bukan amr. Nah, wasighatu ya, ungkapan amr ad-dalatu 'alal amr, ya ungkapan yang menunjukkan yang menunjukkan perintah gitu ya, 'alal amr, yang menunjukkan atas perintah, hiyaf'al, yaitu adalah fi'il amr. Jadi ungkapan yang menunjukkan atas perintah adalah if'al. Maksudnya if'al di sini adalah fi'il amr. Ya enggak harus berwazankan if'al ya. Ya wazan fi'il amr ada banyak ya. Ya ada 19 ya, setidaknya yang jelas ada 19 wazan untuk fi'il amr. Nah, intinya fi'il amr. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimish shalata. Ya. Tegakkanlah salat. Nah, maka aqimish shalata, ungkapan ini adalah ungkapan yang menunjukkan 'alal amr. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat fi'il amr. Itu yang pertama. Yang kedua, wal fi'lul mudhari al muqtarin bilamil amr. Contohnya liyaf'al. Nahmu qawlihi ta'ala liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Nah, ungkapan yang menunjukkan atas amr yang lain adalah fi'il mudhari yang terkait dengan lamul amr. Nah, ini bisa kita bahas di dalam kitab Nahu ya, apa itu lamul amr. Ya, contohnya seperti liyaf'al, dan contoh kasusnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala liyunfiqa dzu sa'atin min sa'ati. Maka ungkapan ini liyunfiqa dzu sa'atin min sa'ati ini adalah ungkapan yang menunjukkan 'alal amr. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalamnya kita dapati fi'il amr al-muqtarin bilamil amr, yaitu liyunfiqa. Yunfiqa kita tahu itu adalah sighah fi'il amr, dan yunfiqa al-muqtarin bilamil amr, ya, di mana yunfiqa di sini berkorinah ataupun berganding dengan lamul amr. Nah, ini sighah amr yang kedua. Kemudian sighah amr selanjutnya adalah ismu fi'lil amr, isim fi'il amr. Nah, ini juga bisa kita dapati ataupun kita bahas detailnya di dalam kitab Nahwu ataupun kitab-kitab bahasa Arab, kitab lugah. Nah, salah satu di antara isim fi'il amr adalah yang berwazankan fa'ali. Seperti contoh pada ungkapan mereka nazal, bima'na inzal, nazala yanzilu, inzil ya, bima'na inzil. Jadi nazal itu bima'na inzil. Nah, ini salah satu wazan fi'il amr. Nah, fi'il amr yang punya wazan ya cuma ini aja ya. Adapun yang lainnya ada seperti shah, ada seperti hayhata, ada seperti hayya, ya hayya 'alas shalah, kemudian ada lagi ya, ada banyak ya isim-isim fi'il amr ya. Ya, silakan hafalkan, dan itu tertera di dalam kitab-kitab bahasa. Nah, demikian. Dan juga salah satu isim fi'il amr adalah ungkapan yang berwazankan fa'ali. Ya, ungkapan yang berwazankan fa'ali ini juga terkategori isim fi'il amr. Nah, jadi ungkapan nazal, ya nazal, ini adalah ungkapan ad-dalah 'alal amr, ya ataupun as-sighah ad-dalah 'alal amr. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah isim fi'il amr. Nah, demikian. Nah, inilah sighah amr. Ya. Ini bentuk-bentuk amr. Nah, jadi dengan kita mengetahui bentuk-bentuk ungkapan amr, dengan begitu kita tahu mana yang dia itu ungkapan amr dan mana yang bukan ungkapan amr. Nah, oleh karena itu ini perkara yang penting untuk kita ketahui, terutama bagi kita yang ingin mengetahui cara beristinbat ataupun beristidlal. Ya, dan juga agar kita dapat memilah ya mana yang dinyatakan hukum syar'i dan mana yang bukan dinyatakan hukum syar'i. Ya, karena memang mungkin yang satu mengatakan ini hukum syar'i dan dia tunjukkan khitab syar'nya. kan gitu. Di mana khitab syaratnya memang amar kan gitu dan selanjutnya dan sebagainya. Nah demikian. Kemudian tentang dalalatu sighatil amr. Jadi apa tujuan dari ungkapan amar? Apa tujuan dari ungkapan amr? Maka dikatakan musannif di sini taridu sighatul amr. Waroda yaridu, iya benar. Waroda yaridu. Taridu sighatul amr li ma'anin katsiratin. أوصلها بعض الأصوليين لما يقارب الثلاثين واتفقوا على أنها ليست حقيقة فيها كلها وإنما هي حقيقة في بعضها على خلاف فيه مجاز في معظمها. Nah kata musannif, ya karena tadi judulnya ini adalah tujuan dari ungkapan amar, ya, tujuan dari ataupun dalalahnya ungkapan amar. Maka kata musannif di sini ungkapan amar ataupun sighah amar itu memiliki banyak makna. Jadi adanya ungkapan amar ya, dengan adanya keberadaan ungkapan amar itu memiliki banyak makna, punya banyak maksud. Ya lima'anin katsirah kata Syekh. Nah di sini ini penting bagi kita untuk mengetahui apa tujuan dari perintah kan gitu ya. Supaya kita tahu apakah kita harus apa yang harus kita lakukan ya, supaya kita tahu berperilaku ya atas perintah yang ada kan gitu. Dan juga mungkin supaya kita bisa beristinbat atau menetapkan suatu hukum ya, atas nas perintah tadi kan demikian. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui pelajaran ataupun permasalahan ini yaitu dalalatu sighatil amr. Nah kata musannif di sini bahwa sighah amr itu keberadaannya memiliki banyak makna. Jadi keberadaannya memiliki banyak makna. Bahkan sampai-sampai sebahagian usuliyun itu menyatakan makna sighah amr itu mendekati ya sampai mendekati 30 makna. Lima yuqaribu tsalatsin ya sampai mendekati 30 makna. Wattafaqu yang di mana mereka sepakat ala annaha laysat haqiqatan. Bahwa 30 makna yang dimiliki oleh ungkapan amar tadi itu tidaklah bermakna hakikah seluruhnya ya fiha kulliha ya, tidaklah perintah tersebut ungkapan perintah itu ya, dari makna yang dari sekian banyak makna yang dia miliki itu semua maknanya adalah hakikat. Apa itu hakikah ikhwah masih ingat? Istimalul lafz. Iya, istimalul lafz. Istimalul lafz di mawdi'ala. Fi mawdi'ala. Iya. Jadi penggunaan ungkapan, penggunaan lafaz pada makna yang dimaksud. Sementara majaz, penggunaan lafaz pada makna yang bukan dia diletakkan untuknya. Yang dia bukan dibikin untuk makna tersebut. Adapun kalau hakikah, ya penggunaan lafaz yang mana maknanya digunakan, yang mana dia digunakan untuk makna tersebut. Ya, fi ma wudi'ala. Nah demikian. Nah jadi karena tadi kita katakan bahwa makna dari ungkapan amr itu ada banyak. Nah, oleh karena itu mereka sepakat ya bahwa makna-makna amr yang apa makna-makna amr tadi ya, bahwa makna-makna amr tadi itu tidak menunjukkan makna hakikat. Ya. Jadi sekian banyak makna amr itu tidak menunjukkan makna hakikat. Wa innama hiya haqiqatun fi ba'dihha. Jadi ungkapan amar itu bermakna hakikah hanya pada sebahagiannya saja. Ala khilafin fih itu pun ya ada pertikaian lagi di dalamnya. Maksudnya yang ini, yang ini, yang ini, yang ini kah atau yang ini saja atau yang ini dan yang ini atau yang ini dan yang ini ya. Intinya ada persisian lagi di dalamnya. Namun yang jelas mereka sepakat tidak semuanya itu bermakna hakikat. Akan tetapi hanya bermakna hakikat pada sebahagiannya saja. Dan amar dan bermakna majaz ya, dan bermakna majaz pada sebahagian besar maknanya ya, dan bertujuan majaz pada sebahagian besar maknanya. Nah demikian. Kemudian selanjutnya musannif mengatakan wa jamahirul usuliyyin ala annaha haqiqatun fil wujubi majazun fi ghairihi minal ma'ani. Nah, tapi jumhur ya, jumhur usul itu menyatakan bahwa ungkapan amar itu bermakna hakikah dari sekian makna yang ada, itu yang bermakna wajib, yang bermakna wujub, yang bermakna mewajibkan, mengharuskan. Nah, jadi perintah yang bermakna mengharuskan, inilah asli makna perintah. Ya, inilah hakikat makna perintah. Sementara selain dari makna mengharuskan, dari makna-makna perintah yang ada, itu majaz. Ya, itu makna majaznya. Atau dengan kata lain, itu kiasannya. Ya, tidak makna hakikahnya. Minan nadab, misalkan berupa berupa anjuran, wal ibaha, berupa pemilihan, apa namanya itu ya, pemilihan gitu ya, silahkan memilih begitu ya. Wal irsyad, berupa penunjuk ya, menunjukkan ataupun memberi pengajaran. Wa ta'dib, ya, memberikan pengajaran. Wa ghairi dzalika, dan sebagainya. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum. Ya, maka ini merupakan majaz makna amar. Ya, kita tahu afshus salam ini adalah ungkapan amar ya. Afshus salam bainakum. Kenapa kita bilang ini sighatul amar? Karena di dalamnya terdapat fi'il amar. Nah, tapi makna amar yang ada dalam ungkapan afshus salam bainakum ini adalah menunjukkan nadab. Nah, karena dia menunjukkan nadab ataupun anjuran, maka ini makna majaz dari sighah amr ini, bukan makna hakikahnya. Jadi kita bisa bilang bahwa amr ini bermakna hakikah jika bermakna wujub. Nah, ini menurut pendapat jumhur ahli usul. Wa qaulihi ta'ala kulu minat thayyibat. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kuru minat thayyibat. Maka kuru minat thayyibat, ungkapan ini adalah ungkapan amar ataupun sighah amar, karena kita tahu di dalamnya terdapat fi'il amar. Nah, tapi kuru minat thayyibat ini ibahah. Ya, kuru minat thayyibat ini adalah contoh daripada ibahah. Nah, oleh karena itu ini juga majaz. Wa qaulihi ta'ala idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Maka ungkapan ini, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, adalah sighatul amr. Kenapa? Lagi-lagi di dalamnya kita dapati fi'il amr. Ya, karena tadi kita sudah membahas apa saja sighah amr, kan begitu. Nah, tapi sighah amr ini itu irsyad. Ngasih cara gitu, ngasih tahu cara ataupun ngasih petunjuk. Ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya. Jadi ungkapan tulislah ini irsyad. Al-irsyad, ya. Ini petunjuk begitu ya. Di sini enggak harus diapakan. Iya, bukan wujub. Bukan wujub. Kan gitu. Ya. Jadi bukan wujub. Ya, ini ungkapan ini, ya, ungkapan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, ini adalah ungkapan irsyad, bukan ungkapan wujub. Nah, karena memang kita tahu al-irsyad salah satu di antara makna-makna amar memang, ya, salah satu dalalatu sighatul amr. Ya, salah satu tujuan dari ungkapan perintah. Nah, tapi al-irsyad ini bukanlah makna hakikah daripada amar tersebut. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ya, al-irsyad bukanlah hakikah dari makna amar, karena hakikah dari makna amar itu hanyalah wujub menurut jumhur usuliyun. Nah, ini irsyad. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Abi Salamah wa huwa tiflun saghirun, kul mimma yalika. Dan juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Umar, anaknya Abu Salamah, di mana dia masih kecil pada saat itu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul mimma yalika. Nah, maka ungkapan kul mimma yalika ini adalah sighatul amr. Karena apa? Kita dapati di dalamnya fi'il amr. Nah, tapi kul mimma yalika ini ta'dib. Maknanya di sini mengandung makna ta'dib. Nah, karena makna yang mengandung makna ta'dib, maka sighah amr kul mimma yalika ini majaz, bukan hakikah. Karena kita nyatakan dia bermakna haqiqah jika maknanya fil wujub. Sementara jika maknanya fi ghairil wujub, itu kita nyatakan majaz. Nah, demikian. Kesimpulannya, fa idza waradat shighatul amri fi kalamish syari'i humilat 'alal wujubi li'annaha haqiqah fihi wa la tusarrifu ila ghairihi minal ma'ari. Lebih bagus dibaca maklum atau majhul ini. Wala tusarraf, ya. Wala tusarrafu, ya. Wala tusarrafu ila ghairihi minal ma'ani illa ba'da wujudil qarinati. Nah, ini kesimpulan guna dari kita mengetahui permasalahan-permasalahan di atas tadi. Maka apabila didapati, ya, sighah amr ataupun ungkapan perintah di dalam kalam syariat, ya, di dalam nas, kan begitu, ya, di dalam nas syariat, humilat alal wujubi, maka harus dimaknai wujub. Kenapa? Li'annaha haqiqatan fihis. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi, yang kita bahas tadi, ya, menurut jumhur usul, bahwa amr itu makna hakikahnya adalah fil wujub. Oleh karena itu, jika kita dapati sirah amr di dalam nas syari', kan gitu ya, maka kita maknai dia itu fil wujub. Ya, humilat alal wujubi. Ya, kita bawalah dia ke makna wujub. Humilat alal wujubi. Kita bawa dia ke makna wujub. Kenapa? Alasannya li'annaha haqiqatun fihi. Ya, karena ungkapan amr itu ataupun sighatul amr itu makna aslinya adalah haqiqah. Ungkapan amr itu haqiqahnya adalah di dalam wujub. Ya, haqiqatun fil wujubi. Jadi li'annaha haqiqatun fil wujubi, fihi fil wujubi. Kemudian lebih lanjut musannif mengatakan wala tusarraf, dan jangan palingkan ila ghairi, kepada makna-maknanya yang lain. Ya, di mana sebelumnya kita sudah tahu karena memang makna sighatul amr itu banyak. Dan jangan palingkan ke makna-maknanya yang lain kecuali ke makna yang wujub ini. Ya. Illa ba'da wujudil qarinah, kecuali kita dapati qarinahnya. Barulah silakan mungkin dipalingkan ke mana nadab, atau mungkin dipalingkan ke mana ibahah, atau mungkin dipalingkan ke mana al-irsyad, dan seterusnya. Nah, jadi intinya contoh-contoh yang diberikan oleh musannif di atas tadi seperti afsus salama bainakum yang bermakna minan nadab, maka berarti ada qarinah di sana yang menunjukkan nadabnya. Kulu minat tayyibat, ada qarinah di sana yang menunjukkan mana ibahahnya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, ada qarinah di sana yang menunjukkan mana irsyadnya. Kemudian kul mimma yalik, ada qarinah di sana yang menunjukkan makna ta'dibnya. Nah, qarinah ini mungkin kita bisa bahas di dalam kitab Muqawwalah, ya. Oh, karena kayaknya di sini enggak dibahas, ya. Nah, demikian. Ya, karena ini kan manhaj buku ini adalah lil mubtadi. bukan lil aliyah, ya. Nah, demikian. Kemudian pembahasan berikutnya adalah dalalatul amri 'alal fawri wat tikrari. Ya, dalalatul amri 'alal fawri wat tikrari. Apakah ungkapan perintah itu ataupun apakah perintah itu menunjukkan untuk langsung dilakukan dan juga menunjukkan untuk dilakukan secara berulang? Nah, apakah perintah itu menunjukkan demikian? Maka di sini kata musannif, dhahaba jumhurul usuliyyin ila anna shighatal amri la tadullu la 'alal marrati wa la 'alat tikrari. Ya, jadi di situ kan ada dua, ya, sebenarnya ada dua pembahasan. Pertama, dalalatul amri 'alal fawri, kedua dalalatul amri 'alat tikrari. Apakah perintah itu menunjukkan untuk langsung dilakukan? Yang kedua, apakah perintah itu menunjukkan untuk dilakukan berulang kali? Kan gitu, ya. Nah, maka di sini penulis ataupun musannif membawakan pembahasan yang at-tikrarnya terlebih dahulu. Ya, jadi dia membahas at-tikrarnya terlebih dahulu dengan mengatakan dhahaba jumhurul usuliyyin. Nah, ketika ada ungkapan seperti ini menunjukkan berarti di sana ada perkataan yang lain, ya. Ada perkataan yang lain. Nah, entah apakah dia bawakan perkataan yang lain atau tidak, tapi yang jelas berarti kalau misalkan tidak, berarti musannif hanya berfokus pada jumhur saja, kan gitu. Nah, jadi kata musannif di sini dhahaba jumhurul usuliyin, ya, jadi jumhur usul itu berpandangan bahwa sirah amr itu tidak menunjukkan untuk sekali dilakukan dan juga tidak menunjukkan untuk berulang-ulang kali dilakukan. Jadi intinya tidak ada keterikatan pada kedua permasalahan tersebut. Tidak ada keterikatan bahwa amr itu ya menunjukkan untuk sekali dilakukan saja, atau bahwa amr itu menunjukkan untuk berulang-ulang kali dilakukan. Ya, intinya la tadullu 'alal marrati wa la tadullu 'alal tikrari. Yang menurut jumhur usul. Jadi ungkapan perintah ya, itu tidak menunjukkan untuk sekali dilakukan dan juga tidak menunjukkan untuk berulang-ulang kali dilakukan. Loh, jadi gimana maknanya? Wa innama hiya li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Hanya saja dia itu untuk menuntut pengadaan ya hakikat dari yang diperintahkan. Wa hadhil haqiqah la tujadu bi aqalli min marratin wahidatin. Dan tentunya hakikat ini ya, hakikat perintah tadi ini itu enggak mungkin terjadi kecuali satu kali. Enggak ada di bawah satu kali gitu loh. Ya. La tujadu bi aqalli min marratin wahidatin. Enggak akan mungkin didapati lebih sedikit dari sekali gitu. Enggak ada cerita. Jadi ya pastinya sekali. Jadi hakikatnya demikian. Fakanatil marrah min lazimil ma'muri bih. Jadi kesekaliannya itu ya, maksudnya sekali dilakukan tadi ya, kesekaliannya itu merupakan kelaziman dari ma'mur bih. Kelaziman dari yang orang yang diperintah gitu ya. Kelaziman dari orang yang diperintah untuk melakukan hal tersebut. La min matlulatil amr. Bukan karena itu tujuan dari perintah. Jadi masalah sekalinya itu bukan sebuah dalalah amar. Jadi dengan kita katakan bahwa dalalah amar itu tadullu ala alal marrah. Enggak ya. Tapi kesekaliannya itu hanya kelaziman saja, karena enggak mungkin ada di bawah sekali gitu loh. Jadi umpama duduklah. Enggak mungkin Joko gitu loh. Ya pasti duduk, dan itu hanya sekali ya, dan sekali kita lakukan itu merupakan kelaziman dari perintah. Karena kalau misalkan belum duduk, artinya berarti belum melakukan perintah tersebut. Nah, jadi sekalinya kita melakukan hal tersebut ya, kesekaliannya tadi ya, al-marrah tadi, ya kesekaliannya itu bukan min madlulatil amr. Ya, la min madlulatil amr, bukan dalalah amr, tapi merupakan min lazimil ma'muri bih gitu loh. Nah, oleh karena itu tetaplah kita katakan bahwa amr itu la tadullu 'alal marrah, juga la tadullu 'alal tikrar. Tidak menunjukkan sekali dan juga tidak menunjukkan berulang kali. Intinya tujuan dari perintah itu tidak menunjukkan sekali, juga tidak mengharuskan sekali saja, juga tidak mengharuskan berulang kali gitu loh maksudnya. Bisa dipahami kira-kira ini? Ya, oleh karena itu tidak ada keharusan. Karena kan memang enggak diharuskan sekali. Ya sih, bisa jadi perintah, maksudnya begini, bisa jadi perintah itu memang untuk sekali. Bisa jadi perintah itu untuk berulang-ulang kali gitu. Oh, intinya tidak ada keharusan harus berulang kali, dan tidak ada keharusan harus cuma sekali gitu loh. Oh, berarti dulu bisa. Intinya tidak diharuskan. Nah, adapun masalah sekali ini, ya masalah sekali, ini min lazimil ma'muri bi. La min matlulatil amar gitu loh. Ini hanya kelaziman saja sekali dilakukan itu. Karena kan enggak mungkin ada lebih sedikit daripada sekali. Ya, karena la tu jadu bi aqalli min marratin wahidatin. Karena enggak mungkin ada yang lebih sedikit daripada sekali. Salatlah engkau. Kan gitu. Nah, dia merealisasikan perintah tersebut apabila dia sudah lakukan. Kan gitu kan? Nah, ada enggak yang lebih sedikit dari yang sekali dilakukannya? Enggak ada yang lebih sedikit dari yang sekali dilakukannya. Kalau misalkan ada, itu berarti namanya belum dia lakukan. belum dia realisasikan perintah tersebut, kan begitu. Nah, tapi bukan berarti dengan konsekuensi seperti itu tuh bukan berarti bahwa amar itu dalalahnya adalah alal marrah, enggak. Ya tidak bisa kita nyatakan demikian menurut jumhur usul. Ya karena faktanya ada yang dia itu perintahnya dilakukan berulang-ulang kali. Kan gitu. Jadi ada sebuah perintah itu yang dilakukan berulang-ulang kali. Nah, demikian. Jadi bukan adam saja, bukan adam al-khur, bukan adam al-tikrah. Maksudnya bukan enggak ada sama sekali. Iya, bukan enggak ada ya. Intinya dia tidak disyaratkan alal marrah, dan juga jadi di amar ini tidak menunjukkan alal marrah dan juga tidak menunjukkan alal tikrar. Jadi tujuan dari ungkapan perintah itu bukan hanya menunjukkan sekali dan juga bukan hanya menunjukkan berulang-ulang gitu loh. Ya bisa saja sekali, bisa saja berulang-ulang. Nah, demikian. Ini fil kharij ya, maksud. Untuk dikeluarkan, ya artinya fi kharijil amr gitu ya, di luar dari perintah tersebut. Ya, satu hal yang menentukan sekali, dua kali atau terus itu di luar dari amr ini gitu. Iya, di luar dari perintah tadi. Jadi mewujudkan hakikah dari yang diperintahkan, ya mewujudkan hakikah yang diperintahkan untuk dilakukan perbuatan tersebut fil kharid, ya di luar waktu perintah gitulah. Jadi misalkan pergilah, ya setelah kita memerintahkan tersebut ya fil kharij, ya dia melakukannya. Nah, perbuatannya itu la tadullu perintah kita tadi itu la tadullu alal marrah wala tadullu alat tikrar. Bisa jadi marrah, bisa jadi tikrar. Tapi kalau marrahnya ini memang min lazimil ma'mur. Kalau marrahnya memang min lazimil ma'mur. Tapi la min madlulil amr, madlulatil amr. Ya bukan tujuan dari perintah ya. Jadi sekali tadi bukan tujuan dari perintah. Karena tujuan perintah tidak hanya sebatas sekali, tidak hanya terbatas pada sekali, dan juga tidak hanya terbatas pada berulang-ulang. Karena bisa saja tujuan perintah itu memang dia cuma sekali doang, bisa saja tujuan perintah itu memang berulang-ulang kali. Intinya tidak ada keterikatan pada salah satunya. Jadi menunjukkan itu kan di luar amar, umpama sholat ini kan bisa berulang-ulang. Kadang-kadang itu indikasi apa yang menunjukkan berulang-ulang itu? Nah, qarinah nanti. Oh, iya, sepertinya diterangkan nanti, apakah di sini tidak diterangkan ya? Iya, qarinah nanti ada diterangkan insyaallah. Nah, intinya dalalah amr alat tikrar itu la tadullu ala permasalahan amr itu apakah untuk menunjukkan berulang kali harus berulang kali dilakukan, maka kata jumhur usul bahwa amr itu tidak menunjukkan berulang kali dilakukan dan juga tidak menunjukkan hanya sekali dilakukan. Intinya demikian. Jadi tidak terikat pada salah satunya. Adapun masalah bahwa dia sebuah perintah itu bisa terrealisasikan apabila setelah setidak-tidaknya sekali dia lakukan, itu merupakan min lazimil ma'mur, bukan merupakan min madlulatil ma'mur. Maksudnya min lazimil ma'mur? Kelaziman dari perintah, kelaziman dari orang yang diperintah. Jadi misalkan gini, saya memerintahkan Anta untuk duduk, kan gitu. Nah, kelaziman Anta adalah melakukan duduk itu dan sekali dilakukan, kan gitu. Karena kalau misalkan Anta belum melakukan duduk, belum melakukan perintah yang saya perintahkan, artinya Anta belum merealisasikan perintah saya, kan gitu kan. Nah, saat Anta lakukan sekali, artinya Anta sudah melakukan sudah merealisasikan perintah saya. Nah, kan gitu. Nah, tapi perintah saya tadi itu tidak menunjukkan dan berdasarkan realita tadi, bukan berarti kita bisa membuat ungkapan ataupun membuat pernyataan bahwa amar itu berarti dalalatu alal marrah. Enggak juga demikian. Karena marrahnya tadi itu, sekali yang Anta lakukan tadi itu hanya merupakan lazimnya, kelaziman orang yang diperintah. Karena kelaziman orang yang diperintah itu dia merealisasikan perintah adalah dengan melakukannya sekali gitu. Itu kelaziman saja, bukan min madlulatil amr, bukan dalalah amr. Sehingga kita bisa buat pernyataan bahwa dalalah amr itu adalah alal marrah. Enggak bisa, enggak demikian begitu. Intinya kata musannif di sini menukil pernyataan jumhur, la tadullu 'alal marrah wa la tadullu 'alat tikrar. Nah, ini permasalahan amar. Nah, kapan dia kalau begitu, kalau memang tidak mendalalah atas marrah dan tidak mendalalah atas tikrar, kan gitu. Kapan dia berdalalah atas marrah dan kapan dia berdalalah alat tikrar, yaitu qarinah. Nah, demikian. Ya, karena kan begini, ya, di sana sebahagian mereka ada yang berhujjah dengan permasalahan ini tadi. Ya, permasalahan misalkan seperti ketika saya menyuruh anta untuk duduk, kemudian anta dinyatakan merealisasikan perintah saya itu ketika anta melakukannya sekali. Ini menunjukkan bahwasannya dalalah amar itu alal marrah. Nah, menurut jumhur tidak demikian, karena dia melakukan sekali itu, perlakuannya sekali tadi itu merupakan min lazim. Min lazimil ma'muri bi, merupakan kelaziman orang yang diperintah gitu loh. Bukan merupakan dalalah amr gitu. Kira-kira mafhum ini. Paham ya? Nah, kemudian kata musannif melanjutkan, wa kama annahu la yadullu 'alal marrati wa la 'alat tikrari. Kadzalika la yadullu 'alal fawri wa la 'alat tarahi. Sebagaimana halnya permasalahan yang di atas tadi, ya. Maka begitu pula dalalah amr itu tidak menunjukkan atas faur dan tidak juga menunjukkan atas tarahi. Maksudnya tujuan dari perintah itu tidak mengharuskan dilakukan seketika dan juga tidak mengharuskan dilakukan lawan seketika apa? Tunda. Menunda-nunda gitu ya. Nah, demikian. Atau ya lawannya seketika ya. Ya, bingung saya lawan seketika apa ini. Wala adat tarahi, ya apa ya lawan seketika ya, ataupun tidak seketika ya, gitu aja. Karena istilahnya nggak dapat kita dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi sebagaimana halnya dalalah amr atau tujuan amr itu tidak menunjukkan atas marrah dan juga tidak menunjukkan atas pengulangan, maka begitu pula tentang masalah seketika. Ya, maka amar itu tujuannya tidak menunjukkan untuk dilakukan seketika dan juga tidak menunjukkan untuk dilakukan tidak seketika. Ya, lawannya seketika lah intinya. Tidak ada keterikatan dengan salah satunya. Bahwa amar itu misalkan seperti ketika saya katakan duduk. Nah, realisasiannya tidak harus dilakukan seketika. Oh, mungkin bagus begini. Menunjukkan atas seketika, segera ataupun tidak segera, gitu. Ah iya, segera ataupun tidak segera, betul ya, segera ataupun tidak segera. Jadi lawan segera lah, pokoknya apa lawan segera? Tidak segera kan gitu ya? Nanti. Iya, bersegera ataupun tidak bersegera kan gitu? Tidak bersegera itu duduk. Tidak segera duduk. Seminggu kemudian dapat duduk. Begitu soalnya. Oh, yang seringnya tuh. Intinya dalalahnya tidak menunjukkan segera dan tidak menunjukkan tidak segera. Artinya begini, maksudnya ketika ada perintah, di situ tidak mengindikasikan bahwa itu disegera dilakukan dan juga tidak mengindikasikan bahwa itu tidak segera dilakukan. Intinya tujuan dari perintah bukan kita tidak bisa mengatakan bahwa tujuan dari perintah adalah segera dilakukan. Juga kita tidak bisa mengatakan tujuan dari perintah adalah tidak segera dilakukan, enggak. Intinya la tadullu 'alal fawri wa la tadullu 'alat tarahi. Nah, paham sampai di sini nih? Ya, sama dengan permasalahan di atas, ya. Jadi maksudnya tentang masalah faur sama dengan permasalahan tikrar. Jelas? Terus apa dalalahnya? Kan gitu. Kalau begitu apa dalalahnya? Bal huwa li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Ya, itu intinya. Yang terpenting adalah dia lakukan, gitu loh. Ya, yang terpenting adalah dia lakukan. Qala ba ijad, dituntut untuk mewujudkan haqiqah ma'muri bih fil kharij. Ya. Di luar dari waktu perintah tersebut. Ya. Entah itu faur, entah itu tarahi. Hanya ini saja. Hanya ini pernyataan yang bisa kita buat. Yaitu apa? Talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Enggak bisa kita bilang dalalatul amr alal faur, atau kita bilang dalalatul amr alat tarahi, salah satunya. Enggak bisa. Ya, karena apa? Karena amr itu la tadullu alal faur, la yadullu alal faur wa la yadullu alat tarahi. Nah, kalau gitu apa dalalah amr? Ya dalalah amr talabu ijadi, ya talabu ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Itulah dalalah amr. Ya sama kayak yang di atas ini ujung-ujungnya. Jadi masalah faur dan masalah tikrar, ya, kesimpulannya dalalah amr, tujuan daripada ungkapan perintah adalah talabu ijad. Ya, li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Bertujuan menuntut untuk diwujudkan hakikat dari orang yang diperintah. Tapi sini tikrar dulu dibahas ya. Tikrar dulu dibahas. Iya, padahal di judulnya dalalatul amr alal faur wa tikrar, tapi saya pikir sama aja sih. Hmm. Karena enggak ada keharusan tikrar terlebih dahulu ataupun faur terlebih dahulu. Ya, intinya kedua permasalahan ini terdapat dalam satu pasal yang sama, ya, dalam satu pembahasan yang sama. Dengan mengatakan bahwa menurut jumhur la yadullu alal faur wa la yadullu alat tarahi, dan begitu pula tentang masalah tikrar, la yadullu alal marrah wa la yadullu alat tikrar. Nah, kalau gitu apa dalalahnya, apa tujuan dari amr? Ya cuma kita bisa bilang tujuan dari amr li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij. Ya sudah, mafhum ini ya, ungkapan li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij, ya pokoknya di luar dari waktu perintah, entah itu faur, entah itu tarahi, entah itu marrah, entah itu tikrar. Bahasa Indonesia yang mana nih? Untuk menuntut perwujudan, ya apa perwujud? Mewujudkan ya, untuk menuntut ataupun mengharuskan mewujudkan hakikah ma'mur terhadap perintah tersebut fil kharij, di luar. Ya, di luar perintah gitu ya. Entah itu faur. Ya, di luar perintah. Ah, entah itu faur, entah itu tikrar, itu enggak ada urusannya. Ya, itu urusan belakang. Min ghairi, nah ini dia. Ya, lebih lanjut musannif mengatakan min ghairi ikhtisasi bizamanil awwal duna tsani. Tanpa ada pengkhususan, ya, tanpa ada pengkhususan dengan waktu faur ataupun waktu tarahi. Tanpa ada pengkhususan. Jadi tidak dikhususkan ya waktunya faur dan juga tidak dikhususkan waktunya tarahi. Enggak ada pengkhususan demikian intinya. Wal faur wat tarahi in tuliba fa innama huma bil qara'in al muhtafatu bil amr. Kalaupunlah faur ya, kalaupunlah faur dan tarahi itu memang dituntut, memang diharuskan, maka keduanya itu mesti dengan qarina. Al-muhtafatu bil amr, yang berada di sekitar ungkapan perintah tersebut. La binafsil amr, bukan zat perintah itu sendiri gitu loh. Apa namanya? Yang berada di samping-samping ungkapan perintah itulah. Hmm. Misalkan duduk sekarang. Nah, gitu loh. Nah, maka faur. Oh, sekarang ya. Iya, iya. Jadi duduk sekarang maka faur. Jadi bukan duduknya itu sendiri, duduklah. Di mana duduklah itu? Ya binafsil amr. Di mana duduklah tadi itu tidak menunjukkan faur. Nah, begitu. Paham ya? Jelas? Baik. Wa qil yadullul amr 'alal faur, tapi begitu pun di sana ada yang mengatakan bahwa amr itu menunjukkan faur walaupun enggak ada sekarang. Maksudnya enggak ada qarinahnya. Ada yang mengatakan demikian, tapi jumhur usul la tadullu 'alal faur, la yadullu 'alal faur wa la yadullu 'ala tarahi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Tapi lah, Mas. Kalau syarat itu kan Allah ngomongnya udah lama gitu kan, ketika masa Nabi. Tapi kita melakukannya ketika dengar kalam Allah itu. Ya sama saja. Enggak, yang jelas kita enggak bisa bilang juga itu masalah itu berarti dalalah amr adalah tarahi. Karena kan Allah ngomongnya dulu, kita ngelakuinnya sekarang ya. Enggak lah. Ya itu kan masalah kita ngedengar perintahnya Allah, apa masalah kita mendapati perintah Allah. Di mana kita mendapati perintah Allah pada saat ini kan gitu. Intinya apa? Kita enggak bisa bilang bahwa berarti dalalah amr ala tarakhi. Enggak, intinya dalalah amr la tadullu la yadullu ala tarakhi wa la yadullu ala al-fawr begitu. Iya, masalah itu masalah koordinat saja. Nah, tapi begitu pun ada yang mengatakan yadullu alal amr. Yadullu al-amr ala al-fawr begitu. Ya, perintah itu, ungkapan perintah itu menunjukkan faur. Sebagian ya, ada yang mengatakan demikian. Waqilah, di sini pun ungkapannya pakai katanya gitu. Dan katanya. Ya, tapi katanya enggak harus lemah ya. Ungkapan katanya juga tidak harus lemah begitu. Kecuali kalau di ilmu mustalah ya, ilmu hadis ya. Kalau katanya itu sifatnya lemah ya. Nah, demikian. Ada pertanyaan lain? Terkait dalalatul amr alal faur tentang masalah kalau kita bahas ini sekannya penunjukan amr gitu. Penunjukan amr atas faur dan tikrar ini ada pertanyaan. Ya sebelumnya kan penunjukan sira amr, ya tujuan ya, tujuan sira amr dan tujuan amr apakah atas faur ataukah tujuan amr itu apakah atas atas tikrar. Nah kalau sebelumnya tujuan sira amr, jadi tujuan sira amr yaitu hakikah fil wujub majaz fi ghairil wujub, ya, dimana sebelumnya kita tahu bahwa sira amr memang punya banyak makna ya, karena sira amr itu punya banyak makna maka tujuan dari sira amr hakikah fil wujub majaz fi ghairil wujub, ini tujuan dari amr ya, jadi tujuan amr itu maknanya mendekati 30 makna. Jadi sebagian mereka ada yang menyatakan sampai mendekati 30 makna. Nah, apa ke 30 makna tersebut silakan bahas di mutawalah. Nah, tapi di sini setidak-tidaknya mualif menyebutkan beberapa makna amar yaitu wujub, nadab, ibaha, irsyad, ta'dib. Begitupun tetap ada wa ghairi dzalik dan sebagainya kan begitu ya. Tapi setidaknya inilah dia dari tujuan sirah amar. Jadi ketika ada ungkapan amar bisa jadi maknanya wujub. Ketika ada ungkapan amar bisa jadi maknanya nadab. Tapi mana hakikatnya dia wajib dulu kan saya. Iya. Nah, cuma kan makanya diterangkan tentang masalah apakah semua maknanya ini hakikah atau tidak. Maka dikatakan mereka sepakat semua maknanya ini tidaklah hakikah. Akan tetapi hakikah hanya pada sebahagiannya saja. Malah jumhur itu hakikah hanya pada wujub. Selainnya majaz. Nah kemudian dengan catatan, dengan kesimpulan, jika kita mendapati perintah dari kalam syari, maka kita harus bawakan dia kepada makna wujub. Ya, karena itu merupakan makna hakikahnya. Ya. Kecuali, dan tidak akan kita tasrif, ya, tidak akan kita palingkan kepada selain makna wujub, kecuali kita dapati qarinah. Nah demikian. Kemudian kesimpulan tentang masalah dilalah amar alal faur wa tikrar. Apakah amar itu menunjukkan untuk langsung dilakukan, segera dilakukan atau dan apakah amar itu menunjukkan untuk dilakukan berulang-ulang? Maka kata Syekh di sini menurut jumhur la yadullu 'alal marrah wa la yadullu 'ala tikrar. Jadi amar itu tidak menunjukkan untuk dilakukan hanya sekali saja dan juga tidak menunjukkan untuk dilakukan berulang-ulang kali. Intinya permasalahan ini permasalahan qarinah. Nah kemudian juga tentang masalah faurnya juga tidak menunjukkan alal faur dan tidak menunjukkan alat tarafi, lawan dari antonim dari faur ya. Nah, demikian. Ya kalau gitu apa dalalah amr terkait permasalahan ini ya? Dalalah amr hanya li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi fil kharij, baik permasalahan tikrar maupun permasalahan faurnya. Ya satu fasal lagi lah ya. Atau kita cukupkan dulu sampai di sini dulu. Ya cukup aja lah ya. Biar enggak pusing sekali kepala. Ya. Baik demikian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti untuk